Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada sore hari ini 30 Ramadan 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Mei 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajelis ilmu dalam rangka saling at-tadzakuri wa at-tanasuh. Mengingat-ingat kembali apa yang telah kita pelajari dan saling menasehati berkaitan dengan kehidupan kita setelah Ramadan ini. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa hari terakhir kita telah membacakan risalah dari Syekhina Al-Allamah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri Hafidhahullah Wara'ah, di mana apa yang telah kita sampaikan ini hakikatnya merupakan muhadharah yang ditafriq, ceramah yang ditranskrip dan telah dikoreksi oleh beliau, begitu pula disetujui penyebarannya oleh beliau Hafidhahullah Wara'ah, yang berjudul Uqubatullahil Mutanawi'atu wa Asbabuha, sebab-sebab turunnya berbagai musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan apa yang telah beliau sampaikan dari muhadharah tersebut. Tersisa sedikit dari pesan terakhir yang kemarin terluput untuk kita bacakan, maka biidznillahi ta'ala di awal majelis sore hari ini akan kita sempurnakan terlebih dahulu satu paragraf terakhir, kemudian kita akan membahas ahwalus salaf ma'a wada'i Ramadan, keadaan para salaf, keadaan para pendahulu kita ketika mereka akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Asy-Syaikh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi Hafidhahullah wa ra'ah mengatakan di akhir risalah beliau, Fattakullaha ya ibadallah, bertakwalah kalian wahai hamba-hamba Allah, waraqibu a'malakum wa anfusakum wa ahlakum, dan terus perhatikanlah amalan-amalan kalian, diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian. Wa alzimu anfusakum wa ahlakum bi ta'ati wal haqq, dan biasakanlah diri-diri kalian, begitu pula keluarga-keluarga kalian, untuk melakukan ketaatan demi ketaatan dan bersabar di atas kebenaran. Ini penggalan awal dari apa yang beliau sampaikan, merupakan nasihat penting untuk kita ikhwati fillah ya ra'akumullah, terlebih kita sebagai imam, terlebih kita sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kata Allah azza wa jal, kita sebagai ra'in Wa kita akan ditanya tentang kepemimpinan yang ada pada pundak-pundak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka beliau menasihatkan kita sebagai imam, kita sebagai pemimpin, perhatikan amalan-amalan kita. Perhatikan pula amalan-amalan keluarga kita. Orang-orang yang kita memiliki kewajiban untuk menafkahi mereka. Orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Maka amalan-amalan saleh mereka pun berhak untuk kita awasi. Berhak untuk kita perhatikan. Bahkan sudah sampai kepada tingkatan yang wajib apabila kita memiliki anak-anak yang baligh atau mungkin putri-putri yang sudah sampai ke masa haidnya, yang memang mereka adalah orang-orang yang mukallafin. Jangan kita cuek, jangan kita tidak peduli apa saja yang mereka lakukan seenak mereka. Jangan. Kita harus memperhatikan, karena ini demi kemaslahatan kita bersama, demi kemaslahatan keluarga tersebut. Apakah kelak mereka bisa berkumpul kembali di syurga Allah Jalla Jalaluh, ataukah ada naru jahannam wal'iyadzubillah yang memisahkan perkumpulan mereka tersebut, sebagaimana ketika Allah Jalla wa'ala memisahkan Nabiullah Nuh dengan sang anak antara Islam dengan Al-Kufur, antara iman dengan Asyirik, tidak akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula antara At-Ta'ah dengan Al-Ma'asi. Diibaratkan oleh para ulama kita, ikhwati fillah yarakumullah, yang namanya ketaatan itu ibarat cahaya, dan yang namanya kemaksiatan itu adalah sebuah kegelapan. Tidak akan mungkin bersatu. Kalau satu ruangan gelap, pasti tidak ada cahayanya. Kalau satu ruangan bercahaya, pasti tidak ada unsur gelapnya di sana. Ini sudah sunnatullah, ini sudah ketetapan yang Allah Jalla wa'ala buat. Maka ikhwati fillah yarakumullah, nasihat beliau harus kita camkan bersama. Alzimu anfusakum wa ahlakum bitta'ati wal haq. Biasakan diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian, anak-anak dan istri-istri kalian, untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan bisa bersabar di atas al-haq. Bisa bersabar di atas kebenaran. Kemudian beliau lanjutkan, hafizahullah wa ra'ah wa tarkil ma'siyati wa syururi wal fasad. Biasakan pula diri kalian beserta keluarga-keluarga kalian untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Jangan dibiarkan. Kita sebagai al-ab, atau mungkin para ummahat sebagai al-um, ketika melihat di rumah mereka terdapat kemungkaran yang dilakukan oleh putra-putri mereka, maka mereka memiliki kewajiban besar untuk ingkarul mungkar. Dan jangan dikira kedua orang tua boleh untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di rumahnya hanya dengan hati, yaitu pada tingkatan yang terakhir. Bahkan wajib untuk kedua orang tua mengingkari kemungkaran yang terjadi, yang dilakukan di dalam rumah-rumah mereka pada tingkatan yang pertama dan yang kedua. Karena mereka adalah penguasa, mereka bisa untuk merubah kemungkaran yang ada tersebut. Tidak ada yang menghalangi orang tua untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di dalam rumah mereka. Maka jangan beralasan, saya tidak mampu menggunakan tangan saya tidak mampu menasehati. Lah, ini kadzab, ini berupa wasawis dari syaitan. harus ada ingkarul mungkar di dalam rumah seorang mukmin. Ketika bagian dari anggota keluarganya yang melakukan satu kemaksiatan, satu dosa, satu perbuatan keji, ingkari. Karena itu bisa membawa keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diam atas kemungkaran yang terjadi. Tidak diam atas kemungkaran yang dilakukan oleh putra-putri mereka. Kemudian nasihat yang terakhir yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wara'ah, wa'adzimu syar'allahi wa'adzimul qur'ana was-sunnata was-shalah. Agungkanlah syariat-syariat Allah. Agungkanlah Al-Quranul Karim. Agungkanlah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agungkanlah salat di kehidupan kalian. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Nasihat terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa tamassuknya kita, berpegang teguhnya kita dengan syariat Allah, dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, lebih khusus lagi dengan amalan salat, merupakan amalan besar, merupakan amalan yang mulia, yang bisa menjadikan seorang hamba selamat fid dunya wal akhirah, yang bisa menjadikan seorang hamba mendapatkan sa'adatun fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia akhirat. Dia tidak meremehkan syariat Allah. Dia tidak meremehkan Al-Quran. Dia tidak pula meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Apalagi meremehkan sholat. Dia serius untuk mentarbiyah orang-orang yang berada di rumahnya. Apakah istrinya ataukah anak-anaknya. Untuk fokus melakukan ibadah sholat. Untuk bertalabul ilm, bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dia tumbuhkan kecintaan orang-orang yang berada di rumahnya, baik istri dan anak-anaknya, untuk bisa senantiasa mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dari itu mengagungkan kitab suci Al-Quranul Karim. Syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum pun demikian. Maka ini yang menjadi penutup dari nasihat beliau ikhwati fillah yarakumullah, yang mana setelahnya beliau berdoa kepada Allahu jalla wa ala untuk memperbaiki urusan-urusan kita semua, berdoa kepada waliul amr, penguasa setempat Mamlakah Arabiyah Saudiyah dan yang seterusnya, yang biidznillah taala cukup untuk kita membaca nasihat terakhir tersebut. Dengan ini walhamdulillah kita telah menyelesaikan, mengkhatamkan risalah beliau ini, uqubatullah al-mutanawwi'atu wa asbabuha, dengan sempurna walhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat. Ikhwati fillah yarakumullah, seperti apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, biiznillahi ta'ala pada sore hari ini, yang merupakan sore hari terakhir dari bulan Ramadan, dan bulan Ramadan yang mulia ini, ikhwati fillah yarakumullah, tidak ada yang tersisa kecuali beberapa jam ke depan. Kita di Samarinda ini mungkin hanya hitungan 2 jam setengah ke depan sudah akan berpisah dengan bulan yang luar biasa agung ini. Manfaatkan beberapa jam yang tersisa tersebut untuk kita bisa menggapai rahmat Allahu Jalla wa'ala sebanyak-banyaknya, untuk kita bisa menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, agar kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ikhwati fillah yarakumullah, kita perlu mengetahui bagaimana keadaan para salaf kita, para pendahulu kita, ketika mereka akan berpisah dengan bulan yang mulia ini. Yang pertama adalah apa yang dinukilkan dari Imam bin A'immati Ahli Sunnati wal Jamaah yang bernama Bishr Al-Hafi alaihi rahmatullah. Bishr Al-Hafi, sebelum kita menyebutkan ucapan beliau, biografi singkat yang ada di sisi Al-Imam Bishr Al-Hafi alaihi rahmatullah, dahulunya beliau adalah seorang pendosa. Dahulunya beliau berada pada sisi yang gelap gulita, kemaksiatan demi kemaksiatan, khamer demi khamer, minuman keras demi minuman keras, dan yang seterusnya. Tidak dekat sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah, beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana beliau bisa bertaubat sehingga menjadi seorang imam min a'immati ahli sunnah, dan ucapan-ucapan beliau diriwayatkan serta diambil faedah-faedahnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Al-Imam Bishr Al-Hafi alaihi rahmatullah mabuk keras dalam satu malam, sehingga beliau kembali ke rumahnya dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri. Yang sebelumnya di tempat perkumpulan bersama teman-teman duduk jelek yang dahulu dimiliki oleh beliau, di situ mereka berpesta pora, mendengarkan lantunan-lantunan musik, lahawati syaitan, ribut sehingga mengganggu orang-orang yang berada di sekitar, ribut sehingga mengganggu tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Maka singkat cerita, beliau selesai dari pesta minuman keras tersebut sampai hampir tidak sadarkan diri. Akhirnya beliau diantar pulang oleh sahabat-sahabatnya. Sampai di rumah, tidak ada yang beliau lakukan kecuali langsung menuju kamarnya tertidur sampai pagi hari, bahkan menjelang siang, sudah akan mendekati waktu zuhur. Maka beliau sedikit tersadar, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah beliau. Kemudian karena beliau masih berada di tempat tidurnya, maka yang membukakan pintu adalah jariyah, pembantu yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah. Kemudian setelah pintu tersebut dibuka, bertanyalah sang tamu ini kepada pembantu Al-Imam Bishr Al-Hafi, apakah tuanmu itu seorang yang merdeka ataukah seorang budak? Ahurrun huwa am abdun? Apakah tuanmu adalah seorang budak ataukah seorang yang merdeka? Maka dengan kepolosannya, sang jariyah mengatakan bahwa tuanku adalah hur, bal huwa hurrun. Bahkan dia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Kif? Seorang budak memiliki budak? Tidak mungkin. Maka beliau adalah seorang yang merdeka, disampaikan oleh al-jariyah, budak wanita atau pembantu yang dimiliki oleh beliau tersebut. Maka sang tamu yang tadinya mengetuk pintu sedikit mengeraskan suaranya. Ha, aku baru tahu bahwa tuanmu adalah seorang yang merdeka. Pantas saja dia bisa melakukan apapun seenaknya. Pantas saja dia bisa melakukan pesta minuman keras sekemauan dia, karena tidak ada yang membatasi dia, karena benar-benar dia adalah seorang yang merdeka, dalam tanda kutip. Yang diinginkan oleh sang tamu ini adalah menyinggung seorang Bishr Al-Hafi yang ketika itu kemerdekaan yang ada di sisi beliau dianggap sebagai merdeka untuk melakukan apa saja yang beliau inginkan dari kemaksiatan, apa saja yang beliau inginkan dari kepasifkan, apa saja yang beliau inginkan dari kefajiran, dan yang seterusnya. Merdeka, tidak memiliki batasan, bukan sebagai seorang hamba Allah, bukan sebagai seorang yang memiliki batasan-batasan syariat, sehingga apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya diikuti. Oh, tentu saja ternyata dia merdeka, baru tahu saya, kata sang tamu tersebut dengan mengeraskan suaranya dengan tujuan agar didengar oleh sang imam. Maka langsung bangkitlah al-imam Bishr al-Hafi alaihi rahmatullah menuju pintu. Beliau dapati pintu rumah tersebut, pintu rumah beliau sudah tertutup. Maka ditanyalah kepada budak wanitanya, kemana orang yang bertamu tadi? Dia telah pergi wahai tuanku. Maka dengan tergesa-gesa Imam Bishr al-Hafi membuka pintu rumahnya dan mengejar, saking tergesa-gesanya beliau alaihi rahmatullah, sampai-sampai beliau tidak memakai sendal ketika mengejar sang tamu tersebut. Beliau kejar sampai melewati pasar, sampai melewati kerumunan orang, sampai melewati kerumunan manusia, sahabat-sahabat jelek yang dimiliki oleh beliau. Kemana engkau akan pergi wahai Bishr? Kemana engkau akan pergi? Kemana sendalmu? Kemana alas kakimu? Dia tidak menghiraukan ucapan-ucapan orang, teguran-teguran sahabat jeleknya tersebut. Sampai dia mendapati satu sosok yang dia yakin itu adalah tamu yang tadi bertamu ke rumahku. Diberhentikan oleh al-imam Bishr al-Hafi alaihi rahmatullah. Ya Sayyidi, wahai tuanku, apakah engkau yang bertamu ke rumahku? Bala ya Bishr, benar wahai Bishr. Bisakah engkau ulangi apa yang engkau tanyakan kepada budak wanita yang aku miliki, kepada pembantuku tadi? Maka diulangilah. Aku bertanya kepada budakmu, aku bertanya kepada pembantumu, aku bertanya kepada jariah yang engkau miliki, apakah engkau seorang budak ataukah seorang yang merdeka? Maka dia bertanya dan dijawablah oleh sang jariah bahwa tuanku adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Maka aku katakan kepada budakmu, pantas saja dia adalah seorang yang merdeka ternyata, sehingga dia bebas untuk melakukan kemaksiatan apapun. Dia bebas untuk minuman keras sebanyak apapun. Dia bebas untuk berpesta pora selama apapun. Maka di saat itu meneteslah air mata Imam Bishr al-Hafi sambil beliau menundukkan wajahnya dan meletakkan kedua lututnya di tanah, menyesali seluruh perbuatan. Ya Sayyidi, bal ana abdun. Wahai tuanku, bahkan aku adalah seorang hamba. Akhirnya di situ beliau bertaubat. Beliau menjadi seorang hamba Allahu Jalla wa'ala yang melakukan ketaatan luar biasa, mengejar ridha Allahu Jalla wa'ala, menutup apa yang telah beliau lakukan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang sangat biasa untuk dikerjakan oleh beliau. Akhirnya beliau bertaubat, jadilah sosok seorang imam ahlul hadis yang bernama Bishr al-Hafi. Al-Hafi ini ikhwati fillah yarakumullah adalah bahasa Arab yang maknanya adalah seorang yang berkaki telanjang. Al-Hafi, seorang yang tidak memakai alas kaki, karena memang diriwayatkan bahwasanya sejak saat itu, sejak beliau mengaku, menyadari bahwa aku ini ternyata adalah hamba Allah, aku ini adalah hamba dari Rabbul Alamin yang memiliki batasan-batasan syariat, tidak bisa melakukan apapun yang aku mau, tidak bisa melakukan sekehendak apapun yang aku inginkan, tidak bisa menuruti hawa nafsu yang ada. Sejak saat itu beliau tidak pernah memakai alas kaki kemanapun beliau pergi. Oleh karenanya diberikan gelar oleh a'immah di masa beliau alaihi rahmatullah dengan al-hafi, seorang yang berkaki telanjang. Ikhwati fillah yarakumullah, kisah ini sebenarnya bisa sedikit menaikkan motivasi kita untuk benar-benar menyadari kita ini bukan seorang yang hur hakikatnya. Mungkin dari status kita adalah hur, apalagi di zaman sekarang tidak mengenal lagi yang namanya perbudakan. Status yang dilihat oleh manusia, kita adalah hur, manusia merdeka. Apapun yang kita inginkan, silahkan. Tidak ada yang melarang. Siapa si fulan, si Allan yang melarang kita untuk minum khamr? Siapa si fulan, si Allan yang melarang kita untuk merokok misalkan? Siapa si fulan, si Alan yang melarang kita melakukan kebid'ahan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang lainnya? Tidak ada. Tapi kalau kita telaah lebih dalam apa yang dimaukan dari al-hur wal-abdu tersebut, kita hakikatnya adalah ibadallah, budak-budaknya Allah, hamba-hambanya Allah, tidak memiliki kekuatan apapun di hadapan sang Khalik, di hadapan sang Razik, di hadapan sang Jabbar subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, al-imam Bishr al-Hafi alaihi rahmatullah mengatakan, inna qawman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi ramadhan. Sesungguhnya ada satu kaum yang mereka itu hanya beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya tersebut hanya di bulan Ramadhan. Dia bersungguh-sungguh beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan penuh kekhusyuan, tapi hanya di bulan Ramadhan. Maka dilanjutkan oleh beliau, bi'sal qawmu qawmun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadhan. Sungguh sangat jelek keadaan satu kaum yang tidak mengetahui haknya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di bulan Ramadhan. Seharusnya dia di bulan-bulan lainnya juga sholat sekhusyuk di bulan Ramadhan, juga banyak berdoa sebagaimana banyaknya dia berdoa di bulan Ramadhan. Seharusnya dia juga harus banyak bersedekah, banyak melakukan amalan-amalan saleh sebagaimana hal tersebut dia lakukan di bulan Ramadhan. Jangan dia anggap hanya dilakukan di bulan Ramadhan kemudian wal'iyadzubillah keluar bulan Ramadhan kembali kepada asalnya yang tidak pernah mengerjakan ini itu, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah bersedekah, dan yang seterusnya. Bi'sal qaum, mereka adalah orang yang paling jelek, kata beliau alaihi rahmatullah. Innas salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kulliha. Sesungguhnya orang yang saleh, yang benar-benar saleh, adalah seorang yang yata'abbadu wa yajtahidu, orang yang benar-benar beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya tersebut, fis-sanati kulliha, pada setahun penuh, tidak mengenal bulan. Benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar berstatus sebagai abdun min ibadillah di semua bulan yang ada, ya di Ramadan, ya di Syawalnya, ya di Dzulqa'dahnya, ya di Dzulhijjahnya, dan yang seterusnya, tanpa mengenal bulan. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah, ditanyakan kepada al-imam Asy-Syibli alaihi rahmatullah, ditanyakan kepada beliau, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, Rajabun au Sya'ban, apakah bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau mengatakan alaihi rahmatullah, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan, hendaknya kamu menjadi seorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbanian, mengakui, benar-benar menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang Khalik yang memang berhak untuk kita sembah di bulan apapun. Wala takun sya'banian, jangan menjadi sya'banian, hambanya bulan Sya'ban, kalau bulan Sya'ban baru beribadah. Ramadhanian, kalau bulan Ramadhan baru beribadah. Lepas dari Sya'ban, lepas dari Ramadhan, tidak lagi mengenal hak Allah jalla wa'ala. Lupa lagi dengan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa lagi dengan qiyamul lailnya. Lupa lagi dengan tarawihnya. Lupa lagi dengan qiraatul qur'annya. Lupa lagi dengan sodakohnya. Ikhwati fillah yara'akumullah, Allahu jalla wa'ala adalah ilah, satu zat yang kita sembah di setiap kesempatan, bukan hanya di bulan Ramadhan. Itu yang disadarkan oleh Imam Bishr al-Hafi dan al-Imam Asy-Syibli alaihi wa rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah, keadaan para salaf yang berikutnya datang kisahnya dari al-imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Di dalam Al-Lataif beliau menceritakan, ba'dus salafi kanu yad'una Allah sittata ashhur ay yablughahum syahr Ramadan. dahulu keadaan para salaf, sebahagian dari mereka sangat bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Apa doa mereka? Ayyablughahum syahr Ramadan, agar mereka diberikan kesempatan untuk bisa mendapati bulan Ramadan. Ini 6 bulan pertama. Tsumma yad'una Allah sittata ashhurin. Kemudian 6 bulan yang setelahnya, jadi 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami kesempatan, berikanlah kami umur panjang agar bisa sampai ke bulan Ramadan-Mu yang mulia, ya Allah." Setelah Ramadan, mereka pun tidak henti-hentinya untuk berdoa. Apa doa mereka di 6 bulan setelah Ramadan? Ayataqabbalahu minhum. Mereka berdoa agar amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, mereka sudah berpuasa, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, mereka sudah melakukan qiyamul lail, salatut tarawih dan yang seterusnya, mereka mohonkan ayyataqabbalahum, agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi amalan-amalan yang habaan manthura, tidak menjadi amalan-amalan yang bagaikan debu berterbangan, tidak ada artinya di hadapan Allah Jalla wa Ala, karena tidak adanya unsur ikhlas, tidak adanya keinginan untuk mendapatkan ridha Allah, tidak adanya keinginan untuk menggapai jannah Allah. Yang dia inginkan adalah pengakuan dari si fulan, rekomendasi dari si Alan dan yang seterusnya dari kalangan-kalangan manusia yang maha lemah, wal'iyadu billah. Maka artinya dia akan menjadi orang-orang yang menyesal kelak di akhirat. Sudah capek-capek, letih-letih beramal, tapi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia beramal bukan karena Allah. Oleh karenanya, sebahagian salaf kita 6 bulan setelah Ramadan, bayangkan, ini Ramadan selesai besok bulan pertama Syawal. Syawal, sejak bulan Syawal masuk ke bulan Dzulqa'dah, masuk ke bulan Dzulhijjah, kemudian masuk ke bulan Muharram, setelah itu Safar, setelah itu Rabi'ul Awal. 6 bulan ini mereka berdoa kepada Allah Jalla wa Ala untuk menerima amalan-amalan yang sudah mereka kerjakan di bulan Ramadan. Mereka khawatir, bayangkan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kemana kita? Jangankan kita di bulan Dzulhijjah, jangankan kita di bulan Muharram, mungkin di bulan Syawal saja kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah amalanku yang kemarin. Terimalah amalanku yang kulakukan di bulan Ramadan, ya Allah. Terimalah qiraatul Qur'anku." Lupa kita sudah. Terlalu percaya diri. Inilah penyakit umat yang ada di zaman kita sekarang. Inilah penyakit kaum muslimin, kita semua yang ada di zaman sekarang, hidup di zaman akhir, hidup di zaman fitnah, hidup di zaman yang dekat dengan hari kiamat. Terlalu percaya diri bahwa kita adalah orang-orang yang akan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja orang-orang yang bertakwalah yang Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalannya. Kita sudah bertakwa atau belum? Itu pertanyaannya. Di sini kenapa kita harus mengagungkan, memuliakan para salaf kita, menghormati mereka, mengetahui kadar-kadar kita yang sangat jauh kemuliaannya dibandingkan mereka. 6 bulan berturut-turut setelah Ramadan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, mereka berdoa, memohon kepada Allah untuk bisa diterima amalan-amalannya. Saking khawatirnya, saking takutnya amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwati fillah ya ra'akumullah, keadaan sebahagian salaf. Diceritakan, kana ba'du salafi yadhharu 'alaihi al-hazanu yawma 'idil fitri. Sebahagian salaf dahulu menampakkan kesedihan padahal mereka sedang berhari raya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada sebahagian salaf yang bersedih hati tersebut, innahu yaumu farahin wa surur, ini hari yang gembira, ini hari yang menyenangkan, ini hari yang membahagiakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbahagia. Fayaqul, Maka sebahagian para salaf tersebut mengatakan, sadaqtum, kalian benar, tidak ada yang mengingkari bahwa ini adalah hari yang berbahagia, hari yang menyenangkan, hari yang sangat-sangat ditunggu oleh seorang muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, yaum aklin wa syurbin, hari untuk seorang bebas makan dan bebas minum. Walakinni, dilanjutkan oleh sebagian para salaf ini, akan tetapi aku, abdun, aku hanyalah seorang budak, aku hanyalah seorang hamba, amarani maulai, yang aku diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala an a'malalahu amalan, aku diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala untuk beramal saleh. Fala adri, dan aku pun tidak tahu, ayaqbalahu minni awla, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalanku tersebut ataukah tidak. Khawatir. Ini ikhwati fillah yara'akumullah, yang mungkin pelan-pelan perlu untuk kita pupuk, perlu untuk kita tanam pada hati-hati kita semua. Khawatir amalan-amalan kita ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir sekian kali khatam Al-Quran yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini gak diterima, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir rekaat-rekaat yang kita lakukan dalam sholat tarawih, qiyamul lail, at-tahajud, al-witr, dan yang lainnya tidak diterima. Khawatir ikhwati fillah yara'akumullah. Begitu pula Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah, beliau memberikan sebuah pesan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, karena beliau ketika itu adalah seorang khalifah, khalifah yang sangat dibanggakan oleh rakyatnya ketika itu. Keadilan merata, kesejahteraan merata di seluruh kekuasaan beliau, di bawah kekuasaan beliau. Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah mengatakan ketika beliau sedang berkhutbah, khutbatu Idul Fitr, ayuhannas, wahai sekalian manusia, innakum sumtum lillahi 30 yauman, sesungguhnya kalian telah berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 30 hari, wa qumtum 30 lailatan, dan kalian pun telah menghadap Allah dalam salat-salat kalian 30 malam, wa kharajtum al-yawma tatlubuna minallah ayyataqabbala minkum, dan pada hari ini sudah tiba saatnya untuk kalian keluar dari bulan Ramadan yang mulia tersebut dan memohon kepada Allah agar semua yang telah kalian lakukan tersebut, dari puasa, dari al-qiyam, diterima olehnya subhanahu wa ta'ala. Ini khawatir billahi ra'akumullah, pesan seorang khalifah kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang berada di sekeliling beliau alaihi rahmatullah. Doa, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalan-amalan tersebut yang sudah kita kerjakan bisa diterima oleh Allah, bisa ternilai sebagai amalan saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi alaihi rahmatullah di dalam At-Tabsirah pun menjelaskan, beliau mengatakan, ibadallah, inna syahra ramadana qad azima ala rahil, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illal qalil, tidak ada yang tersisa dari bulan tersebut kecuali sesuatu yang sangat sedikit. Keadaannya seperti kita sekarang ikhwati fillah yara'akumullah, bulan Ramadan sudah akan pergi, sisa berapa jam, sisa beberapa saat lagi kita belum tentu bisa mendapatkan bulan Ramadan pada tahun depan, belum bisa mencari Lailatul Qadar pada tahun depan. Luar biasa perpisahan yang sangat menyedihkan, perpisahan yang sangat mengharukan, bahkan mungkin bisa meneteskan air mata kita. Ya khawati fillahi ra'akumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi alaihi rahmatullah, tidak ada yang tersisa dari bulan Ramadan di tengah-tengah kalian kecuali sedikit sekali, beberapa saat saja. Maka nasihat beliau adalah faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam, maka barang siapa di antara kalian yang selama 30 hari ini telah bersungguh-sungguh dalam beramal, sempurnakan kesungguh-sungguhan tersebut. Wa man farrata falyukhtimhu bil husna wal amalu bil khitam. Dan barang siapa yang merasa dirinya kurang dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kurang bersungguh-sungguh dalam beramal saleh di 30 hari kemarin, maka belum tertutup kemungkinan masih ada sedikit waktu untuk kita berbenah. Masih ada beberapa jam ke depan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuni aku ya Allah. Mohon kepada Allah Jalla wa Ala. Karena sungguhnya kata Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah dalam nasihat beliau ini, wal amalu bil khitam. Sesungguhnya amalan seorang tergantung penutupnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di hari-hari kemarin masih terlalu mengikuti hawa nafsu kita, masih mengikuti waswasah syayatin, masih mengikuti tipu daya dan makar syaitan, wal iyadzu billah. Maka sisa beberapa saat ini, sisa beberapa jam ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, manfaatkanlah untuk banyak-banyak bertaubat. Tutuplah bulan Ramadan pada tahun ini dengan al-husna. Yang mungkin sedikit masih qiraatul Qur'annya, ayo dari sekarang sampai menjelang maghrib, tutup dengan al-husna, tutup dengan kebaikan, akhiri dengan satu yang baik, karena amalan tergantung dari penutupnya. Belum hilang kesempatan, belum hilang kesempatan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, masih ada. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh, bersegeralah. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, fastaghnimu minhu ma baqiya minal layalil yasirati wal ayyam, manfaatkanlah waktu-waktu yang sedikit, sisa beberapa malam, sisa beberapa hari. Wastaudi'uhu amalan salihan, dan akhirilah bulan Ramadan dengan amalan saleh. Yashhadu lakum bihi indal malikil alam, yang mana amalan-amalan saleh tersebutlah yang akan bersaksi kelak di hadapan Allah Jalla wa Ala. Sungguh hambamu ini Allah, hari-hari kemarin masih menganggap remeh, masih tidak mau bersungguh-sungguh, tapi di akhir-akhir lahzah, di akhir-akhir kesempatan Ramadan akan meninggalkan dia, dia bersungguh-sungguh ya Allah untuk membaca Al-Quran, untuk bertaubat, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk bersedekah, dan yang seterusnya. Amalan kita yang akan bersaksi di hadapan Allah, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Wa wadda'uhu inda firaqihi bi azka tahiyatin wa salamin, dan berpisahlah kalian dengan bulan yang mulia tersebut dengan penuh kehormatan dan keselamatan. Ini khawatir billah ya ra'akumullah, luar biasa. Nasihat demi nasihat yang ada di sisi para a'immah kita, yang ada di sisi para pendahulu kita as-salihin, sehingga pantas untuk kita menghargai mereka. Mereka adalah generasi yang jauh lebih baik dari generasi kita. Maka apabila kita membaca nasihat demi nasihat seperti ini, menjadikan kita tersadar bahwa yang pertama kita adalah hamba yang lemah, yang kedua kita adalah hamba yang jauh dari amalan-amalan soleh. Yang mungkin selama ini kita merasa kita sudah cukup membaca Al-Quran banyak, kita sudah cukup qiyamul lail setiap malam, kita sudah cukup berpuasa dan yang seterusnya. Ketika kita membaca biografi dan nasihat-nasihat mereka, seakan-akan kita tidak ada bandingannya di hadapan mereka. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, itulah manfaat kenapa kita bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran serta faedah demi faedah dari apa yang mereka nasihatkan dan mereka lakukan. Begitu pula ikhwati fillah rahimakumullah, nasihat yang datang dari Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah di kitab yang sama Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan laisal idu liman labisal jadid, bukanlah maksud dan tujuan utama dari hari Id ketika seorang memakai baju yang baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid, yang dimaksudkan dengan Id adalah orang-orang yang ketaatannya bisa bertambah. Laisal idu liman tajammala bil libasi war rukub, bukan target utama dari hari raya Id ketika seorang memperindah pakaiannya, memperindah kendaraan-kendaraannya. Wa innamal idu liman ghafarat lahu dzunub, sesungguhnya hari raya Id yang sebenarnya adalah apabila seorang telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Filailatil Idi tafarraqa khalqal itqi wal maghfirati alal abid, karena sungguhnya pada malam Id telah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mana hamba Allah Jalla wa'ala yang telah terbebaskan dari api neraka, mana hamba Allah yang belum mendapatkan keutamaan tersebut. Faman nalahu minha syai'un falahu 'idun, maka barang siapa yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, atau mungkin itqun, pembebasan dari api neraka dari sisi Allah Jalla wa'ala, sungguh itu adalah hakikat Id sebenarnya di sisi dia. Wa illa, kalau dia tidak masuk ke dalam golongan tersebut, tidak masuk ke dalam golongan yang diampuni, tidak masuk ke dalam golongan yang mendapatkan bebas dari api neraka, fahuwa matrudun ba'idun, hakikatnya dia adalah orang yang diusir jauh dari rahmat Allah wal'iyadzubillah. Dengan sebab ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, kenapa para salaf, para pendahulu kita benar-benar khawatir, bahkan tidak sedikit dari mereka yang hari raya Id bersedih. Bersedih tidak merayakannya dengan foya-foya, malah menangis mereka, seperti apa yang sudah kita sebutkan. Satu kisah terakhir datang dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah pun memiliki kisah yang bisa untuk kita pelajari bersama. Ketika hari raya Idul Fitr, ada seorang yang masuk kepada beliau, bertamu kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Kemudian orang tersebut mendapati sang khalifah, sang Amirul Mukminin, sedang memakan sebuah roti. Tapi roti tersebut layaknya, sepertinya sudah tidak pantas untuk dimakan, sudah tidak layak untuk dimakan. Roti tersebut sudah alot, roti tersebut sudah mengeras. Bukan roti yang baru, bukan roti yang dipakai untuk hidangan orang-orang yang sedang melakukan Id seperti biasanya. Maka orang ini bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, yaumu udin atau yaumu idin wa khubzu khashnin, ya Amirul Mukminin, yauma idin wa khubza sya'nin wa khubza khashnin, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, di hari Id demikian, di hari Id seperti ini, engkau memakan roti yang keras, wahai Amirul Mukminin, apakah ini tidak salah? Di hari raya kaum muslimin berbahagia, mereka semua memakai pakaian terbaiknya, mereka semua menyantap makanan-makanan terlezatnya. Engkau sebagai Amirul Mukminin hanya makan dengan sepotong roti yang sudah keras. Faqala Aliun, maka sang Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu arda menjawab, al-yaumu idun man qubila siyamuhu wa qiyamuhu. Hakikatnya hari ini adalah hari Id. Hari ini adalah hari raya. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang diterima amalan puasa dan qiyamnya, amalan puasa dan sholatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kata beliau, al-yauma lana 'idun wa ghadan lana 'idun wa kullu yawmin la ya'sallahu fihi fa huwa lana 'idun. Intaha kalamuhu radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hakikatnya hari ini adalah Id bagi kita semua. Besok pula Id, hari raya bagi kita semua. Dan setiap hari kata beliau, hakikatnya juga hari raya untuk kita semua, bagi mereka yang la ya'sallah, mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari biasa sebenarnya, tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, selama engkau menjadi seorang hamba yang menahan hawa nafsumu, yang menahan waswasah syaitan, tidak terjerumus ke dalamnya, tidak tertipu dengan makar-makar busuknya, dan engkau terus taat kepada Allah Jalla wa'ala, itu sebenarnya hari raya Id yang engkau miliki. Ketika itu setiap hari, maka setiap harilah hakikat Id, hakikat kebahagiaan yang sebenarnya yang engkau rasakan. Ini penggalan nasihat dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu zat yang memang harus kita sembah, yang harus memang kita ibadahi, bukan hanya di bulan Ramadan, besok di bulan Syawal pun Allah tetap berhak menjadi satu-satunya zat untuk kita ibadahi. Allah masih menjadi satu-satunya zat yang paling berhak untuk kita sembah. Maka jangan sampai dengan datangnya besok bulan Syawal, Idul Fitr, kemudian kita lalai. Kita sudah lupa lagi membaca Al-Quran. Kita lupa untuk bersedekah. Kita lupa lagi untuk melakukan amalan-amalan saleh yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Syawal, ikhwati fillah yara'akumullah, terdapat satu amalan yang sangat dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita kenal dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian dia ikuti, kemudian dia iringi puasa tersebut dengan 6 hari di bulan Syawal, dijelaskan oleh para ulama kita, apakah di awalnya, yakni setelah tanggal 2, selain tanggal 1, seperti yang kita ketahui, Idul Fitr tidak boleh untuk berpuasa, haram hukumnya, karena itu adalah hari untuk kita merasakan kemenangan bagi kita semua. Hari kedua, hari ketiga, di awal Syawal, atau mungkin di pertengahan Syawal, atau mungkin di akhir Syawal, bebas. Dijelaskan oleh para ulama kita, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, begitu pula Al-Mu'asirin, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, Salih Al-Uthaymin, dan yang lainnya. Boleh untuk kita melakukan selama itu di bulan Syawal. Maka ketika dia telah menyempurnakan bilangan Ramadannya, seperti tahun ini, sudah selesai dia 30 Ramadan, kemudian dia ikuti, dia iringi, dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, dia berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ka siyamid dahri, maka seakan-akan orang tersebut berpuasa 1 tahun penuh. Dijelaskan hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kata Al-Imam An-Nawawi, qala al-ulama, para ulama berpendapat, wa innama kana ka siyamid dahri, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa 30 hari bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, itu seperti berpuasa 1 tahun penuh. Li'annal hasanata bi'ashri amthaliha, karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala jadi 10 kali lipat. Faramadhan bi'ashrati ashhur, maka 1 bulan di bulan Ramadan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan menjadi 10 bulan. Wasittatu, kemudian 6 hari yang Allah subhanahu wa ta'ala hitung menjadi 60. 6 hari kita berpuasa, dihitung oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, diberikan ganjaran oleh Allah Jalla wa'ala, sama seperti kita berpuasa 60 hari. Bayangkan, 1 bulan kita berpuasa sama seperti 10 bulan kita berpuasa. 6 hari kita berpuasa sama seperti 60 hari. 60 hari 2 bulan, berarti 10 bulan ditambah 2 bulan, 12 bulan. Lengkap 1 tahun penuh kita berpuasa. Syaratnya satu, ikhwati fillah ya rahimakumullah, seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, dia telah berpuasa sempurna. Sekali lagi, telah berpuasa sempurna 30 hari di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Maka para fuqaha mengambil hukum ringkas dalam permasalahan ini, mereka-mereka yang ingin mengerjakan dan mendapatkan keutamaan ini harus memiliki target sempurnanya bilangan Ramadan 30. Karena tidak diperkenankan dia memiliki uzur, tidak berpuasa, dia memiliki kewajiban untuk mengqadha ketika sakit, ketika safar dan yang seterusnya. Kemudian belum selesai bulan Ramadan dia sempurnakan, dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Maka ini kurang tepat, karena satu hal yang wajib tentu harus lebih didahulukan untuk dia tunaikan. Kalau dia punya hutang-hutang puasa, istilahnya demikian, begitu pula bagi para wanita yang mungkin memiliki 7 hari, 5 hari masa haidnya dia tidak berpuasa, maka dia harus sempurnakan dulu. Walhamdulillah bulan Syawal 30 hari atau paling tidaknya 29 hari, waktu yang luas, dan seperti yang kita sebutkan bisa dikerjakan di awal, pertengahan dan akhir. Intinya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sempurna bulan Ramadan, kemudian dia kerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka terhitung 12 bulan berturut-turut dia berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat besar, ikhwati fillah ya rahimakumullah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa ala untuk mendapatkan taufiknya, mendapatkan pertolongannya, inayahnya, untuk bisa terus beramal saleh, terus beribadah kepada Allah Jalla wa ala, terus menyembah Allah Jalla wa ala, walaupun bulan Ramadan beberapa saat lagi sudah akan meninggalkan kita. Maka akhir dari majlis ini, saya ingatkan diri saya pribadi dan kepada ikhwati fillah ya ra'akumullah, agar kita benar-benar menjadi rabbaniyan, bukan hanya sekedar ramadhaniyan. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian kita biarkan Al-Quranul Karim yang kita miliki di rumah berdebu selama 11 bulan. Wal'iyadzubillah, karena itu merupakan salah satu tanda seorang tidak diterima amalannya. Karena amalan soleh, seperti yang sudah kita ketahui dalam pelajaran-pelajaran kita, amalan soleh akan menghasilkan, akan melahirkan amalan-amalan soleh yang berikutnya. Maka ketika kita melakukan amalan soleh di bulan Ramadan, tapi ternyata di bulan-bulan setelahnya kita sulit untuk beramal soleh, kita tidak dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, maka cenderung, malah cenderung wal'iyadzubillah, untuk melakukan amalan-amalan toleh, kemaksiatan demi kemaksiatan, atau mungkin dosa besar wal'iyadzubillah, maka kita khawatir amalan-amalan yang sudah capek-capek kita lakukan di bulan Ramadan wal'iyadzubillah dihukumi oleh Allah sebagai habaan manthura, debu-debu yang berterbangan wal'iyadzubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepadanya agar amalan-amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diterima amalan-amalan solehnya yang kita persembahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini ikhwati fillah ya rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam majlis terakhir dari bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.